Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu 'alayhi وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله قوم مسلمين يا صهرمتي كتاب مسلم مبهس tentang makna mahabbah, makna cinta. Tentunya berkaitan dengan ayat Allah Subhanahu wa taala yang menyatakan wa minan nasi man yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum ka hubbillah. Di antara manusia ada yang mengambil selain Allah sekutu-sekutu yang mereka mencintainya seperti mencintai Allah. Dan dibahas pula kemarin pada pembahasan yang lalu tentang halawatul iman yang akan dirasakan oleh seorang yang menjadikan Allah dan Rasulnya yang paling dicintainya. Maka Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah menerangkan apa makna cinta dan dikaitkan dengan beberapa ayat, di antaranya ayat Allah Subhanahu wa taala yang menyatakan ya ayyuhalladzina amanu man yartadda minkum 'an dinihi fasawfa ya'ti Allahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunahu adillatin 'alal mu'minin 'izzatin 'alal kafirin yujahiduna fi sabilillahi wa la yakhafuna lawmata la'im. Wahai orang yang beriman, siapa di antara kalian yang murtad, maka Allah akan gantikan satu kaum yang Allah cinta kepada mereka dan mereka cinta kepada Allah, yang mereka dalam keadaan saling sayang menyayangi, cinta mencintai terhadap sesama mukmin dan keras tegas terhadap orang-orang kafir. Dan kemudian disebutkan sifat yang berikutnya yujahiduna fi sabilillah, berjihad di jalan Allah, dan inilah bukti cintanya. Bukti cinta mereka adalah jihad fi sabilillah, mengorbankan harta dan nyawanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian diakhiri juga dengan kalimat la yakhafuna lawmata la'im, tidak takut cercaan orang yang mencerca. Maka dibahas oleh beliau, seorang yang memiliki cinta, pasti dia tidak akan khawatir, tidak akan terpengaruh dengan cercaan siapapun dalam membuktikan cintanya kepada yang dicintai. Maka mereka yang cinta pada Allah Subhanahu wa taala, berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala dan berjihad di jalannya, mereka la yakhafuna lawmata la'im, mereka tidak takut dan tidak pengaruh sama sekali dengan cercaan orang-orang yang mencerca. Sehingga beliau menyatakan waqala rahimahullah, dan beliau berkata rahimahullah, yakni masih Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, la tuhaddul mahabbah bihaddin awdah minha, cinta tidak bisa didefinisikan dengan satu definisi yang lebih jelas daripada kalimat itu sendiri. Yakni kalimat cinta ini enggak bisa didefinisikan kecuali dengan kalimat itu. Yang di kalimat itu sudah sangat jelas. Cinta adalah senang. Terlalu sempit kalau cuma senang. Oh, cinta itu artinya dia suka. Karena apa sukanya? Masih ada pertanyaan-pertanyaan. Suka karena keuntungan dunia atau suka karena apa? Demikian pula didefinisikan cinta, maknanya adalah dia terikat. Budak, seorang budak hamba sahaya terikat dengan tuannya. Tapi dia tidak cinta sama tuannya. Bahkan benci, berharap suatu saat dia yang menjadi tuannya dan tuannya menjadi hambanya untuk membalasnya. Iya toh? Seorang budak hamba sahaya, dia terikat dengan tuannya. Tapi itu bukan cinta. Berarti apa makna cinta? Kata Syekhul Islam, rahimahullah, لا تحد المحبة بحد أوضح منها. Tidaklah cinta bisa didefinisikan kecuali dengan kalimat itu sendiri. Tidak ada yang lebih jelas daripada kalimat mahabbah atau cinta. فالحدود لا تزيدها إلا خفاء. Maka definisi-definisi tentang cinta tidak menambah kecuali ketidakjelasan. Cinta itu begini, begini, begini, begini. Akhirnya jadi tidak jelas. لا تزيد إلا خفاء. Tidak menambah kecuali kesamaran. Fahadduha wujuduha. Maka batasan definisi cinta adalah wujudnya cinta itu. Kalau cinta itu ada, maka bisa diterangkan itu cinta. Bisa kita katakan itulah yang namanya mahabbah. Tapi kalau tidak ada wujudnya, menerangkan apa itu cinta, susah. Kecuali kalimat tadi, kalimat cinta itu sendiri. Wala tusaf biwasfin adhar minal mahabbah. Tidak bisa disifatkan dengan satu sifat yang lebih jelas, lebih tampak, kecuali kalimat mahabbah. Yang kalau diterjemahkan maknanya adalah cinta. Sudah setiap masa, para penyair-penyair, para pujangga-pujangga, para penulis-penulis novel mendefinisikan apa itu cinta. Tapi tidak ada yang pernah berhasil. Enggak ada yang pernah berhasil menjelaskan cinta itu apa. Dan alhamdulillah, kita tidak perlu membaca ucapan para pujangga. Ucapan para ulama sudah menyatakan tentang makna cinta. Yaitu bahwa kalimat cinta tidak ada definisinya kecuali kalimat itu sendiri. Enggak ada yang lebih jelas daripada kalimat mahabbah. Maka bisa digambarkan kalau wujud itu sudah ada pada seseorang. Ketika seorang itu cinta kepada Allah dan kita melihatnya, ah itu. Para sahabat itulah orang-orang yang cinta kepada Allah. Mereka memiliki cinta. Demikian ikhwan fillah na'azakumullah. Innama yatakallamun nas fi asbabiha wa mujibatiha wa alamatiha wa syawahidiha wa thamaratiha wa ahkamiha. Manusia ketika berbicara tentang cinta, mereka bukan berbicara definisi karena tidak ada yang bisa mendefinisikan. Mereka biasanya hanya berbicara tentang asbabuha, tentang sebab-sebabnya. Yani ketika dia begini maka dia jatuh cinta. Yang dicintanya berbuat seperti ini sampai dia terharu, sampai kemudian ujung-ujungnya jatuh cinta. Bicara asbab atau bicara mujibatiha, bicara konsekuensi. Orang cinta itu konsekuensinya begini. Cinta itu konsekuensinya begini. Yani bicara tentang mujibat, tentang konsekuensi-konsekuensi cinta. Atau alamatuha, atau tentang tanda-tandanya. Orang ini memiliki cinta atau tidak? Apa tandanya? Ini tandanya. 1, 2, 3. Seperti kalimat yujahiduna fi sabilillah, Allah berfirman tentang jihadnya mereka. Ini salah satu di antara bukti-bukti kecintaan mereka kepada Allah. Laim, tidak takut cercaan orang-orang yang mencerca. Itu juga cintaan. Tidak takut cercaan orang yang mencerca. Walaupun dicaci maki, tetap dia istiqamah di jalan sunnah. Walaupun dicela, walaupun dicerca, walaupun dimusuhi, tetap istiqomah di atas sunnah, di atas cinta pada Allah Subhanahu wa taala. Berarti yang dibahas tadi, tidak takut cercaan orang yang mencerca, juga merupakan asbab atau merupakan konsekuensi bukti-bukti cinta. Wa thamaratiha wa ahkamiha, buah atau tentang hukum-hukumnya. Siapa yang boleh dicintai, siapa yang tidak boleh dicintai? Kepada siapa kita harus cinta, kepada siapa kita harus benci. Bicara hukum. Dan inilah yang dibicarakan oleh manusia, konsekuensinya, tentang tanda-tandanya, tentang bukti-buktinya, tentang buah-buahnya dan hukum-hukumnya. Adapun definisinya, rahimahullah, laisa hunaka haddun awdah min kalimat mahabbah. Tidak ada definisi yang lebih jelas daripada kalimat mahabbah. Sehingga ahlul bidah, ahlul ta'wil, golongan yang menakwil-nakwilkan sifat, mereka menakwilkan sifat cinta. Maka kita katakan tidak bisa, karena tidak ada kalimat lain yang lebih jelas dari kalimat cinta. Oh, maksudnya bukan cinta, yakni Allah cinta kepada hambanya, maknanya iradatul khair, kehendak untuk memberikan kebaikan. Bisakah cinta didefinisikan iradatul khair, kehendak untuk memberikan kebaikan? Bisa atau itu salah satu buktinya? Tidak bisa, itu hanya salah satu bukti-buktinya. Cinta Allah kepada hambanya memang di antara sebab atau di antara bukti-buktinya, Allah akan memberikan kepadanya keridhoannya dan mahabbahnya. Maka ikhwan fillah na'azakumullah, enggak bisa disempitkan kalimat. Maka tidak bisa kita terima takwil-takwil batil dari ahli takwil ketika menafsirkan makna mahabbah dalam ayat Quran dan hadis. Karena kalimat itu sesungguhnya ada terjemahannya, kalau mau diterjemahkan, ada kalimat-kalimatnya dalam bahasa lain. Yani mahabbah bermakna cinta. Adapun definisi dengan cara melarikannya kepada makna lain yang bukan kalimat cinta itu sendiri, maka itu adalah penyelewengan makna atau penyempitan makna mahabbah. Sehingga para ulama ketika ditanya, mereka kesusahan untuk menerangkannya, kecuali mereka dalam keadaan menangis mengucapkan kalimat-kalimat yang merupakan konsekuensi-konsekuensi cinta. Kenapa menangis? Karena merasa mereka sendiri masih belum sempurna, masih belum bisa mewujudkannya. Manusia yang saleh, ulama, ahlul ilmi, menerapkan ilmunya, mereka selalu merasa dirinya sempurna, merasa dirinya belum bisa maksimal dalam mewujudkan cinta. Maqila fi dhalik, di antara yang paling lengkap dari konsekuensi cinta yang dibahas oleh para ulama adalah apa yang disebutkan oleh Abu Bakar Al-Kattani dari Al-Junaid. Berkata Abu Bakar, jarat mas'alatun fil mahabbah di Mekkah. Berlangsung pembicaraan tentang cinta di Mekkah. A'azzahallah fi ayyamil mausim. Semoga Allah memuliakan mereka para ulama di hari musim haji. Memang di antara tempat musim haji, maka mereka berbicara tentang cinta. Fatakallama syuyukh fiha, para masyayikh, para syuyukh berbicara tentang itu semuanya. Wa kana al-Junaid asgharuhum sinnan, sedangkan al-Junaid dalam keadaan paling muda di antara mereka, yang dianggap paling kecil di antara para ulama tadi. Faqalu, setelah mereka mengemukakan pendapatnya masing-masing apa itu cinta, maka mereka menunggu satu ucapan yang belum berbicara, yaitu ucapan Al-Junaid. Maka mereka mengatakan kepada Al-Junaid, hat ma indaka ya Iraqi, hat ma indak, mana, berikan kepada kami apa yang kamu punya, wahai orang Iraq, wahai Iraqi. Maka Al-Junaid atraqa ra'sahu, dia turunkan kepalanya, yang tertunduk kepalanya. Wadama'at aynahu, kemudian menangis mengeluarkan air matanya. Thumma qala, kemudian dia berkata, abdun zahibun an nafsih, seorang hamba yang betul tidak memikirkan dirinya. Dalam artian zahibun an nafsih, artinya dia lebih mementingkan kepentingan agama ini daripada pribadinya. Muttasilun bidzikri rabbih, yang selalu berhubungan dengan Allah, berzikir mengingat, qaimun biada'i huquqih, yang tegak menunai hak-hak Allah, nadhirun ilaihi biqalbih, yang memandang pada Allah dengan hatinya, ahraqa qalbahu anwaru haibatih, yang telah membakar jiwanya hati oleh cahaya haibah dari Allah Subhanahu wa taala, cahaya kemuliaan Allah. Wa safa syarabihi min ka'si mawaddatih, dan dia telah mengambil minumnya dari tegukan bejana kecintaan. Wa kashafa lahu al-haya min astari ghaibihi, dan tetap dia dalam keadaan memiliki haya, memiliki malu kepada Allah walaupun dalam keadaan dia sendirian. Fa in takallama fa billah, kalau dia berbicara, berbicara karena Allah. Wa in nataqa fa anillah, kalau dia mengucapkan maka mengucapkan dari Allah. Wa in taharraqa bi amrillah, kalau dia bergeraknya entah Allah. Wa in sakana fa ma Allah, kalau dia diam tenang, dia pun karena Allah. Fa huwa lillahi wa billah, maka orang itu untuk Allah dan dengan Allah dan tetap bersama Allah. Fa baqat syuyukh, maka ketika itu semua syekh-syekh tadi yang lebih tua dari Al-Junaid semuanya menangis, semuanya mencucurkan air mata. Wa qalu ma ala hadza mazid, sungguh tidak ada tambahan lagi dari apa yang dikatakan oleh Al-Junaid. Jabarakallahu ya tajal iraqin, sungguh Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepadamu jabura alaik ya tajal iraqin, wahai mahkota orang-orang Irak, dijuluki sebagai mahkota orang-orang Irak karena apa yang dia ucapkan terlalu sempurna, yang dalam keadaan hampir semuanya yang hadir enggak akan bisa mengungkapkan atau mengucapkan atau yang demikian, tidak berkecuali karena Allah, tidak berbicara kecuali dari Allah. Ini adalah konsekuensi-konsekuensi cinta yang sangat amat berat. Maka ikhwan ibn a'azakumullah, yang berbicara pun rahimahullah dalam keadaan baka, dalam keadaan menangis. Wa dzaka rahimahullahu taala, utkan rahimahullah, anna al-asbab al-jalibah lil mahabbati 10. Disebutkan pula oleh beliau rahimahullah bahwa sebab-sebab yang akan mendatangkan kecintaan ada 10 perkara. Ahaduha, yang pertama, qira'atul Qur'an bitadabburi wat tafahum lima'anihi wa ma urida bihi. Yang pertama, membaca Al-Qur'an dengan tadabbur, memahami makna-maknanya dan mempelajari apa yang dimaukan dengan ayat itu. Yang kedua, at-taqarrub ilallah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala bin nawafil ba'dal fara'id, dengan yang nawafil, nafilah-nafilah setelah yang wajib-wajibnya. Yani mendekatkan diri kepada Allah setelah yang wajib-wajib dengan yang mustahabbat, dengan yang sunnah-sunnah. Wa tsalits dawamu dzikrihi, mengingat Allah dalam keadaan apapun. Qiyaman, ketika berdiri, atau qu'udan, ketika dalam keadaan duduk. Wa ala junubihim, dan ketika dalam keadaan berbaring. Dawamu dzikrihi ala kulli hal, terus mengingat Allah dalam segala hal. Bil lisani wal qalb, dengan lidahnya, dengan hatinya, amalan-amalan perbuatan, dan dengan keadaannya. Yang keadaan di dalam keadaan yang diperintahkan oleh Allah, itu zikir pada Allah. Beramal dengan amalan-amalan saleh karena Allah, itu zikir pada Allah. Berarti dia selalu ingat Allah. Berbicara dengan ucapan-ucapan yang diridhoi oleh Allah karena Allah, itu pun zikir. Dan ucapan pujian-pujian kepada Allah, itu pun zikir. Maka orang itu selalu zikir pada Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan mendapat al-mahabbah atau mencapai derajat cinta. Fa nasibu min al-mahabbati ala qadri hadza, maka bagian dia dari cinta seukuran dengan itu. Seukuran dengan ingatnya dia kepada Allah, segitulah cintanya. Semakin tinggi maka semakin besar cintanya. Yani semakin tinggi kadar zikirnya, kadar ingatnya kepada Allah, maka dia semakin tinggi kecintaannya yang ada padanya. Maka ikhwan fillah azakumullah, ketika kita melihat seseorang yang selalu ingat Allah sehingga beramal selalu karena Allah, berbicara selalu berbicara yang diridhoi oleh Allah, segala sesuatu dilakukannya ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, maka berarti orang itu selalu ingat pada Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia selalu ingat kepada Allah, maka itulah kecintaannya seukuran dengan itu. Ar-rabi', yang keempat yang akan mendatangkan cinta, itharu mahabihi, mahabbihi ala mahabbika inda ghalabatil hawa. Yang keempat, lebih mementingkan cintanya ala mahabbika daripada cinta kamu kepada dirimu. Yani lebih mencintai Allah dan lebih mementingkan Allah daripada dirinya sendiri. Inda ghalabatil hawa, ketika hawa nafsu mulai menguasai. Ini ketika hawa nafsu mulai menguasai, menghendaki yang demikian, tetapi Allah melarang. Ketika Allah Subhanahu wa taala menyatakan jangan, maka hawa nafsunya dia kalahkan. Namanya seseorang pasti dia akan cinta pada pribadinya, pada dirinya. Oleh karena itulah dia akan menyayangi dirinya, memanjakan dirinya. Itu otomatis. Akan berupaya memberi makanan-makanan yang enak untuk dirinya. Akan berupaya untuk menempatkan dirinya di tempat-tempat yang sejuk, tempat yang indah, tempat yang menggembirakan, tempat yang akan menaunginya dari panas, tempat yang akan menghiburnya. Dan demikian seseorang untuk dirinya. Dan dia akan mencari sesuatu, fasilitas apapun yang bisa memberikan kepada dirinya, hawa nafsunya, kepuasan. Itu otomatis. Tetapi orang yang mencintai Allah, dia akan mengalahkannya ketika bertentangan dengan kepentingan Allah. Ketika bertentangan dengan perintah Allah, bertentangan dengan agama Allah, bertentangan dengan ayat Quran dan hadis Rasul, maka dia kalahkan apa yang dia sukai tadi. Dia tinggalkan kenikmatannya, dia tinggalkan rumah indahnya, dia tinggalkan hartanya, dan dia berangkat hijrah bersama Rasulullah dalam keadaan tidak membawa apapun. Karena dilarang oleh Quraisy, oleh musyrikin ketika itu. Kamu mencari harta, mencari keuntungan di Mekah, kemudian mau pergi membawa hartamu, tidak bisa. Kalau mau pergi, pergi, tinggalkan harta kalian. Maka rumahnya, hartanya dia tinggal. Berangkat dengan baju yang dipakai dan perbekalannya. Dia rela dan para sahabat ridho. Maka Allah sebut dengan kalimat fuqara, lil fuqara il muhajirin alladzina ukhriju min diarihim. Orang-orang fuqara dari muhajirin yang diusir dari negerinya. Kenapa mereka lebih mementingkan untuk hijrah, meninggalkan kenikmatannya, rumahnya, dan segala kesenangannya yang ada di Mekah? Yu'thiruna ala anfusihim. Mereka lebih mementingkan Allah daripada diri-diri mereka sendiri. Mereka lebih mementingkan agamanya, ketaatannya kepada Allah, daripada keuntungan-keuntungan dan kenikmatan-kenikmatan pribadinya. Ini yang keempat. Ketika melakukan hal tersebut sekali, dua kali dan terus, maka cinta itu akan tumbuh di hatinya. Semakin membuktikan cintanya, semakin tinggi cintanya. Al-khamis, mutala'atul qalbi li asma'ihi wa sifatih wa musyahadatiha wa taqallubihi fi riyadhi hadhihi al-ma'rifah wa mayadinha. Yang kelima, mutala'atul qalbi li asma'ihi wa sifatih. Hati mengenali sifat-sifat Allah, mengenali nama-nama Allah yang mulia, yang mengandung sifat-sifat yang mulia. Wa musyahadatiha, dan menyaksikannya dengan hati, menyaksikan sifat-sifat Allah, menyaksikan nama-nama Allah yang mulia dengan hatinya. Wa musyahadatiha, dan mempersaksikannya bahwa Allah benar-benar memiliki sifat-sifat tersebut, diyakini dalam hatinya. Mengenali semua apa yang Allah kenalkan dirinya dalam Quran, mengenali sifat-sifat Allah yang dikenalkan oleh Rasulnya dalam hadis-hadis yang sahih. Wa taqallubihi, filiyadi hadhil ma'rifah, dan berbolak-baliknya hati di dalam ma'rifah tadi, di dalam pengenalan Allah. Ma'rifah di sini pengenalan Allah dengan sifat-sifatnya, dengan nama-namanya, dengan af'alnya. Bukan ma'rifat artinya jenjang tarekat sufi, bukan. Karena justru jenjang tarekat sufi yang namanya ma'rifat, justru itu adalah kesesatan yang menyatakan Allah menyatu dengan dirinya. Kalimat Allah menyatu dengan dirinya justru menunjukkan mereka tidak punya ma'rifat. Tidak punya ma'rifat artinya tidak kenal Allah. Allah yang maha mulia, yang maha tinggi, fawqa sab'i samawat ala arsyihi istawa. Allah maha tinggi, maha mulia, di atas tujuh lapis langit dan di atasnya lagi, di atas arsy-Nya. Maha tinggi dan tidak ada di atasnya sesuatu apapun. Allah yang maha tinggi. Tiba-tiba orang tadi mencapai katanya tingkat ma'rifat, Allah sudah menyatu dengan dirinya. Kalla, wallahi kalla. Sungguh tidak sekali-kali, justru ma'rifat telah tercabut dari hatinya. Yang namanya ma'rifat adalah mutala'atul qalbi li asma'ihi wa sifatih. Yang namanya ma'rifat adalah pengenalan terhadap Allah dengan nama-namanya, dengan sifat-sifatnya, dengan af'alnya, dan hati meyakininya, mempersaksikannya. Wa taqallubihi fi riyadi hadhihi al-ma'rifah wa mayadinha, dan hati selalu berbolak-balik di dalam riyad ma'rifah, di dalam taman-taman pengenalan, di dalam taman-taman ma'rifah, yakni taman pengenalan terhadap Allah dan lingkup pengenalan terhadap Allah. Riyad dan mayadin, mayadin adalah lingkup atau lapangan, sedangkan riyad adalah taman. Maknanya adalah di lingkup itulah berbolak-baliknya hati, tidak keluar dari lingkup pengenalan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Dia kenal Allah yang maha melihat, yang maha mendengar, yang maha pengasih, yang maha penyayang, yang maha mengabulkan doa, dan kenal pula bahwa Allah syadidul iqab, Allah keras pembalasannya, dan Allah mengadab orang-orang yang dikehendakinya untuk diadab, dan Allah memberikan rahmat kepada orang yang dikehendakinya, dan kenal betul-betul, kenal dengan sifat-sifat Allah dan nama-namanya yang disebutkan dalam Quran dan hadis yang sahih. Ini yang kelima yang harus ada pada hati seseorang, sehingga hati itu akan ditumbuhi cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. As-sadis, yang keenam, musyahadatu birrihi wa ihsanihi wa ni'amihi adh-dhahirah wal batinah. Yang keenam, mempersaksikan pula kebaikan-kebaikan Allah. Dia kenal kenikmatan-kenikmatan dari Allah. Wa ihsan, perbuatan ihsan Allah kepada dirinya. Adh-dhahirah wal batinah, secara lahir dan batin, yang zahir maupun yang batin, yang tampak maupun yang tidak tampak. Dia syukuri nikmat-nikmat Allah karena dia mempersaksikan ini dari Allah. Alhamdulillah, ini kenikmatan Allah. Alhamdulillah, lillahil hamdi wal minnah. Melihat kenikmatan-kenikmatan yang didapatkannya, nasykurullah ta'ala, kami bersyukur pada Allah subhanahu wa ta'ala. Menyaksikan kenikmatan-kenikmatan yang dia dapat, semua dari Allah. Menyaksikan kebaikan-kebaikan Allah pada dirinya, yang lahir dan yang batin, tidak hanya yang zahir, yang tampak dari kenikmatan-kenikmatan, tapi juga kenikmatan-kenikmatan yang batin, yang seringkali manusia lupa. Nikmat-nikmat yang batin ini, Allah kasih kamu keimanan, itu nikmat. Allah kasih kita ketakwaan, itu nikmat. Allah kasih kemudahan kita beramal saleh, itu nikmat pula. Dan itu ihsan dari Allah, bir dari Allah Subhanahu wa taala. Maka agar tumbuh cinta di dalam seorang hamba, dalam hati seorang hamba, maka dia harus menyaksikan betul-betul bahwa itu dari Allah. Menyaksikan birrihi wa ihsanihi wa ni'amihi, kenikmatan-kenikmatan Allah, kebaikan-kebaikan Allah pada dirinya. Tentunya dengan mengingatnya, dengan mempersaksikannya, pasti kita akan cinta. Alhamdulillah, kita yang dalam keadaan lemah seperti ini, kita yang dalam keadaan banyak kekurangannya, tapi Allah masih memberi kenikmatan pada kita. Allah masih sayang, Allah masih terus memberikan kepada kita jalannya, dan terus Allah memberikan sebab-sebab yang mengarah kepada kebaikan. Alhamdulillah. Kalau sampai Allah murka dengan dosa-dosa yang kita lakukan, kalau Allah marah, Allah bisa saja dengan kehendaknya mencabut ilmu yang kita miliki, dan kemudian menjauhkan kita dari ahlu sunnah, dan menyesatkannya ke dalam belumbang kesesatan. Bisa bagi Allah. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tapi alhamdulillah, kita selalu mengingat kenikmatan-kenikmatan Allah. Kita masih sering berbuat dosa, berbuat kesalahan. Tapi Allah subhanahu wa ta'ala masih tetap memberikan kesempatan demi kesempatan. Terus memberikan kesempatan untuk bertaubat, kesempatan untuk memperbaiki, kesempatan untuk menambah ilmu, kesempatan untuk mengambil berbagai macam amalan saleh agar menghapuskan dosa-dosa tadi. Mengikuti dosa-dosa tadi dengan amalan-amalan saleh. Ini kenikmatan pula. Maka semakin mengingat kenikmatan Allah yang la tuhsuha, yang tidak terhitung banyaknya, maka kita bertambah cintanya kepada Allah. Bertambah cintanya kepada Allah, bertambah cintanya. Sabi' yang ketujuh, wa huwa a'jabuha. Yang ketujuh ini yang sangat mengagumkan, yang sangat menakjubkan. Inkisarul qalbi baina yadayhi. Ini sangat mengagumkan. Inkisarul qalbi baina yadayhi, yakni tersayat-sayatnya hati di hadapan Allah. Yakni ketika menghadap Allah dalam keadaan dia menangis, dalam keadaan sedih, menyalahkan dirinya dan memuliakan Allah, menyatakan dirinya dalam keadaan, ya Rabb, zalamtu nafsi, aku mendzalimi diriku, fa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Kalau engkau tidak memaafkan kami, tidak mengampuni kami, niscaya kami akan menjadi orang-orang yang rugi. Ini namanya inkisar. Inkisarul qalbi baina yadayhi. Berbeda dengan orang-orang yang sombong dan keras hati. Dia bergelimang dosa, tapi tidak pernah merasa dia adalah orang yang berbuat salah. Merasa tenang, merasa seakan-akan dia tidak terancam dosa, tidak terancam neraka, tidak terancam dengan azab dari Allah. Betul-betul tenang. Maka orang yang seperti ini dipertanyakan punya cinta atau tidak pada Allah, bahkan punya iman atau tidak. Karena sesungguhnya orang yang beriman pasti memiliki rasa khauf pada Allah, rasa takut pada Allah subhanahu wa ta'ala, dan juga memiliki rasa harap kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ketika orang itu di hadapan Allah, maka hatinya akan luluh, hatinya akan hancur di hadapan Allah, malu di hadapan Allah dia memiliki dosa-dosa. Maka para sahabat menyatakan kepada para tabi'in, kami melihat dosa-dosa kami seperti gunung yang akan menimpa kami. Tetapi kalian melihat dosa-dosa seperti lalat yang ada di hidung kalian. Thumma taf'al hakadha, kemudian engkau melakukan dengan tanganmu demikian, kemudian terbang lalat itu. Ini remeh sekali. Padahal kami melihatnya seperti gunung yang akan menimpa kami dan membinasakan kami. Apa sebab perbedaan pandangan mereka terhadap dosa? Yang ini memandangnya seperti gunung, yang ini memandangnya seperti lalat yang hinggap di hidungnya. Apa yang menyebabkan perbedaan? Cinta dan keimanan. Kecintaan dan keimanan yang ada di dalam hatinya. Kalau orang itu semakin tinggi imannya dan cintanya kepada Allah, maka berbuat dosa sedikit dia gelisah. Terus gelisah. Dia menangis di hadapan Allah, taubat kepada Allah, meratap di hadapan Allah. Inilah yang dikatakan inkisarul qalbi baina yadai. Betul-betul hatinya luluh di hadapan Allah, menangis di hadapan Allah, menyesali perbuatan-perbuatannya. Ini a'jabuha, sangat menakjubkan. Al-thamin, yang kedelapan. Al-khulwah, waqtan nuzulil ilahi. Yang kedelapan, dari penyebab-penyebab kecintaan akan tumbuh dalam hati seseorang, adalah al-khulwat, menyendiri untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Menyendiri untuk Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah diajarkan dalam sunnah, enggak perlu mengadakan bid'ah. Yani ada sebagian orang yang ingin menyendiri untuk Allah, kemudian dia masuk ke gua, semedi di dalamnya. Maka kita katakan itu bid'ah. tidak kita lihat para sahabat melakukannya. Tidak kita melihat para sahabat memahami kalau Rasulullah SAW masuk dalam Gua Hiro itu berarti sunnah untuk diikuti oleh para sahabat. Tidak. Tetapi justru diajarkan oleh Rasulullah SAW dengan ayat yang turun bahwa syariat kalian. Karena dalam riwayat yang sahih, bahkan disebutkan pula oleh para ahli sirah dalam Sirah Ibn Hisham dan lainnya, bahwa Rasulullah SAW ketika berkhulwat di Gua Hiro itu dalam keadaannya ta'abbad, beribadah dengan syariat yang dulu, dengan syariat Nabi yang dahulu. Artinya belum turun satu ayat pun tentang syariat Islam, belum turun. Sampai ketika turun ayat di Hira, iqra, bacalah. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan. Dengan nama Rabbmu yang menciptakan. Dan sejak itu turunlah ayat dan diajarkan Rasulullah SAW syariat. Dan lengkaplah syariat itu sampai ayat terakhir. Sampai Allah katakan, Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Hari ini aku sempurnakan bagi kalian agama kalian. Sudah sempurna. Maka di dalam syariat yang sempurna, dari ayat pertama sampai ayat terakhir, mana cara khalwat yang diajarkan? Cara khalwat yang diajarkan adalah ayat Allah SWT yang turun dalam surat Al-Muzammil. Qumil layla illa qalila nisfahu awin qusminhu qalila awzid alaihi warattilil qur'ana tartila. Wahai orang yang berselimut, bangunlah. Bangunlah setengah malam, atau lebih dari itu sedikit, atau kurang dari itu sedikit. Dan bacalah Al-Quran. Ini khulwat. Tapi khulwat yang diajarkan dalam Islam. Maka bukan semedi di gua-gua, atau semedi di tempat-tempat sepi, atau semedi di kuburan-kuburan keramat. Semuanya itu adalah bid'ah muhdatsah. Bid'ah yang diada-adakan. Adapun yang dimaksud khalwat di sini adalah khalwat waqtan nuzulil ilahi. Khalwat menyendiri untuk Allah adalah ketika turunnya Allah ke langit dunia, sepertiga malam terakhir. Ini waktu turunnya Allah ke langit dunia. Sebagaimana dalam hadis-hadis yang banyak riwayatnya, yang sahih, bahwa Rasulullah SAW turun ke langit dunia dua atau sepertiga malam terakhir, kemudian menawarkan kepada manusia, kepada semua hamba-hambanya, hal min da'in, apakah ada orang yang mau berdoa, fa'astajibulah, wa hal min sa'il fa'u'tiyah, adakah orang yang mau meminta, akan aku beri, hal min mustaghfirin fa'aghfirulah, apakah ada orang yang mau meminta ampun kepadaku, akan aku ampuni, kata Allah. Ditawarkan, siapa yang mau berdoa akan aku kabulkan, siapa yang mau meminta akan aku beri, siapa yang mau minta ampun akan aku ampuni. Maka diantara yang akan menumbuhkan kecintaan adalah menyendiri di malam hari, di dua atau sepertiga malam terakhir, ini dua per tiga atau sepertiga malam terakhir, untuk beribadah kepada Allah. Maka itulah yang dikatakan khalwat waqtan nuzulil ilahi, menyendiri beribadah kepada Allah waktu turunnya Allah ke langit dunia. Wa tilawatu kitabihi, dan membaca ayat Quran ketika itu. Warattilil Qur'ana tartila, dan bacalah Al-Quran dengan tartil. Thumma khatama dzalika bil istighfari wat taubah, kemudian ditutup semua itu ibadah malamnya dengan istighfar, dengan taubat. Allah menawarkan, siapa yang mau minta ampun, siapa yang mau beristighfar, siapa yang mau bertaubat, maka kesempatan untuk bertaubat kepada Allah dan beristighfar. Ini juga akan menumbuhkan keimanan. Ketika orang itu menyendiri, dia akan lebih mendapatkan kekhusyuan. Di waktu malam yang sepi, wannasu niyam, dan manusia dalam keadaan tidur. At-tasi' yang kesembilan, yang akan menumbuhkan kecintaan di dalam hati adalah mujalasatul muhibbin as-sadiqin. Mujalasah al-muhibbin as-sadiqin. Bermajlis dengan orang-orang yang cinta kepada Allah. Orang muhibbin adalah orang yang cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. As-sadiqin, orang yang jujur imannya kepada Allah. Bermajlis dengan mereka. Berbicara dengan mereka. Mengambil ilmu dari mereka. Mengambil faedah-faedah akhlak, ibadah dari mereka. Ini juga menambah kecintaan kepada Allah SWT. Maka ikhwan ibn a'azakumullah, alhamdulillah, ahlus sunnah yajma' baina amrayn. Ahlus sunnah itu mengumpulkan dua perkara. Yani perkara dia ibadah berkhulwat menyendiri kepada bersama Allah, beribadah pada Allah, dan dia dalam keadaan bergaul dengan orang-orang soleh. Kalau berkhulwat alasannya, kemudian dia berhari-hari, berbulan-bulan tidak pernah ketemu manusia, maka itu kita katakan muhdatsah bid'ah. Siapa yang dicontoh? Karena mujalasatus salihin, bermajlis dengan orang soleh, juga diperintahkan. Maka ada waktunya masing-masing. Waktu sepertiga malam terakhir Allah perintahkan. Qumil layla. Nisfahu. Alinqus minhu qalila. Diperintahkan. Tapi ketika di waktu siang hari, diperintahkan untuk bergaul dengan orang-orang soleh, dengan muhibbin, orang-orang yang memiliki cinta pada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini juga diperintahkan. Bahkan diperintahkan untuk selalu bersama mereka dan jangan berpisah. Yang ke-10, mubaadatu kulli sababin yahulu bainal qalbi wa bainallah. Yang ke-10, menjauhi segala sesuatu yang akan memisahkan hati ini dari Allah. Segala sesuatu yang akan memisahkan hati dari Allah adalah dosa-dosa dan kemaksiatan-kemaksiatan. Kita akan bahas insyaAllah pada kajian yang akan datang lebih jelas lagi biiznillah. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.